تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, ini Abu Musa al-Anazi al-Basri, salah seorang dari sembilan ahli hadith yang penulis kutubus sitta meriwayatkan langsung darinya. Ishtarakal a'immatul hudatu dawul usuli sittatil wa'atu fil akhdi an tis'i syuyukhin mahara الحافظين الناكدين البرر أولئك الأشج وابن مأمر ونصر ويعقوب وعلي السري وابن الألاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى. Sembilan orang, salah satunya ini Muhammad ibn al-Muthanna. Baik, Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdullah ibn Bakr As-Sahmi, ini ma'ruf dari ulama Basrah, thiqah hafiz, an Hisham bin Hassan, an Hafsata, an imra'atin min bani Dabbah, yuqalu laha Ar-Rabbab. Ini Ar-Rabbab ya, perempuan ini dari bani Dabbah. An Salman bin Amir Ad-Dabbi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Jadi beliau dari perempuan penduduk Dabbah, meriwayatkan dari sahabat juga penduduk Dabbah. Itu indikasi memperkuat apa namanya bersambungnya sanad. Iya, ya kalau ada ulama yang menguatkan itu enggak ada masalah ya, bagus. Mithlahu, semisal dengannya. Jadi sama dengan hadits sebelumnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah tu, Qutaibah bin Said, Ibn Raja atau Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi, qala haddatsana Sufyan Ibn Uyainah an Asim. Dari Asim. Asim ini adalah Asim bin Sulaiman Al-Ahwal. Asim bin Sulaiman Al-Ahwal Abu Abdurrahman Al-Basri. Iya. An Hafsata binti Sirin, an Rabab, anir Rabab, an Ammiha. Nah, ini diperjelas ya. Jadi banyaknya sanad-sanad itu memperjelas ya. Rupanya Rabab di sini dia meriwayatkan dari siapa? Dari pamannya. Jadi Salman bin Amir itu paman beliau, Al-Dabbi. Yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah ya, hadits itu kalau marfu kepada Nabi biasanya tabiinnya berkata qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia katakan riwayatan dari Rasul, haditsnya riwayatan, atau yablughu bihi, yanmu bihi. Itu istilah-istilah, semuanya itu hadits marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi bersabda, qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin innahu baraka fa illam yajid fa alal ma fa innahu tahur. Barang siapa yang apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaknya dia berbuka dia pakai kurma karena kurma itu berkah. Kalau dia tidak temukan, maka dia pakai air karena air itu pensuci, hal yang mensucikan. Baik, jadi ini semuanya riwayat sama ya kepada Sulaiman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu tentang sunnahnya seorang itu kalau berbuka dia makan kurma. Kalau dia dapat kurma, maka dia minum air. Itu sunnahnya. Jadi maksudnya sunnah itu kadarnya. Bukan artinya dia tidak boleh makan makanan lain. Tapi misalnya kalau dia ingin berbuka, di depannya itu banyak makanan buka puasa, maka dia mulai dari kurma kalau ada. Kalau tidak ada kurma, dia mulai dari air. Dia minum air, sekedar masuk, dia sudah jalankan sunnah, silahkan. Mau sikat yang lainnya, tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi untuk penerapan sunnah dia mulai dari itu dulu. Ada kurma dia mulai dari kurma. Tidak ada kurma dia minum air dulu sekedar masuk. Ya, dia laksanakan sunnah. Setelah itu dia makan dari hidangan yang biasa dihidangkan di setiap tempat ada warna hidangannya masing-masing, ya silahkan, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau baru saja buka terus langsung tancap nasi goreng, bakso, pisang goreng, ya. Jelas ya? Padahal ada kurma, paling sedikit ada air. Maka dia mulai dulu dengan yang sunnah. Nah, begitu maksudnya di sini. Baik. Saya sebutkan itu berkah ya. Kata berkah itu luar biasa ya. Berkah, tahur, itu hal yang mensucikannya, membersihkannya.